José Boma, Mamana Stai. Moto tika konyo kolongai tala na sima batoto tena mokili saki toni mibanyo koma gogo toko me mangambo na yawege ya solo ngana linga yogo denge to bandaka ekozala kaka denge wana ma bien aimé na salina makanisi ya mabe Saloko langai Yambama na motema yerie Saloko langai Yambama na motema Maboko polele ye Nako nangai zangi mbongo Mais l'amour que je te porte plein de mystères Polingo nangai zalio Lokola tokota bato moko Tobaka kake mpoto koma Esika tolakana kaya Pasu veni toto nisa Ata maya osea Eko koka te koli mwisa Yango Style Kendete sikana yo ezali hawa pembeni na nga Sheska wa Sheska De Brentsenga Felix de Masson De Raoul Alfa Kiva Suanga imoto Sika konyo kolomai Tala na sima batoto tena mokili Soki toni mibanyo kama hogo Toko mimangambo na yawe Ya solo ngana ningayo Ndenge to bandaka ekozala kaka ndenge wana Ma bien aimé Na salina makanisi ya mabe Saloko langai Mamara motema ya koe Saloko langai ya mama motema Maboko polele ye Ndakona ngai sangi mbongo Mais l'amour que je te porte plein de mystères Bolingo nangai ezali Lokola tokota bato moko Tobwa kankai tempo tokoma Esika tolakana kaha Pasu veni toto nisa Ata maya osea Eko koka te koli musa Yango Stai nanga Douce fleur Aucune d'été Si par ailleurs Et Zali Awa Bémeni Nanga Oh Adam Moujangi De Bruxelles Honorine Ngundukati de Liombote Yona Sete de Bruxelles, Sangama, de Zafre. Kokateko ningi sango Oh mona ya mama bandelaka yebi masuki ya pembe oh mwana ya mama na bena ya saye yokana na papa na yoto dikowela mawa soki na salaki yo mabe olimbisanga kolobela mama na oshwete o melelo nasengi na yo jagere zongela lisusu soto kaka na bazaire c'est pas possible jagere mon cher Kabandelako, yebi masuki ya mbembe Oh mwana ya mama Irantone Oh mwana ya mama Yogo dama siala ho Oh mwana ya mama Yova wulobro nekto de lola ye Oh mwana ya mama Sokrate kale, Sokrate